Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-20, hadith yang ke-20. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Dari sahabah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri yani beliau adalah salah seorang sahabah yang turut serta dalam peperangan Badr. Radiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya mimma, di antara perkara, adrakan nasu, yang diketahui oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari kalimat kenabian yang terdahulu, adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma adrakan nas," sesungguhnya di antara perkara yang telah diketahui manusia, min kalamin nubuwwatil ula, dari kalimat-kalimat kenabian yang terdahulu, menunjukkan bahwa ajaran umat terdahulu bisa saja sampai kepada umat ini. Berdasarkan hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa di antara perkara yang didapat oleh manusia dari kalimat kenabian yang terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak memiliki rasa malu fasna', maka berbuatlah sesukamu. Kalimat di dalam tastahi, kalimat ini memiliki dua makna, memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, jika engkau, kata Syekhul Utsaimin, jika engkau tidak memiliki rasa malu, ini ada dua makna. Makna yang pertama, yaitu idza lam takun dha haya'in sana'ta ma tasya', pengkhabaran dari Rasulullah SAW bahwa jika kamu tidak memiliki sifat malu, tidak memiliki rasa malu, maka kamu boleh berbuat. Maka kamu berbuat apa yang kamu kehendaki. Orang yang tidak memiliki rasa malu, seakan-akan Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa orang yang tidak punya rasa malu, dia berbuat sesukanya, sesuai apa yang dia inginkan, dia lakukan. Karena orang ini tidak punya rasa malu, terserah dia ingin melakukan apa yang dia mau, tidak peduli apakah itu perkara yang dianggap jelek oleh manusia, apakah itu perkara yang bisa menjatuhkan harga dirinya, tidak peduli, karena orang ini tidak memiliki rasa malu. Ini makna yang pertama. Jadi makna khabar, Rasul mengkhabarkan bahwa orang yang tidak punya rasa malu, demikian keadaannya. Makna yang kedua, dari makna idza lam tastahi, jika kamu tidak memiliki rasa malu, maknanya yang kedua adalah idza kana al-fi'lu la yustahya minhu fasna'hu wa la tubali. Makna yang kedua adalah Idza kana al-fi'l, jika perbuatan tersebut tidak la yustahya minhu, tidak menjadikanmu malu darinya. Jika ada suatu perbuatan yang bila dilakukan tidak menjadikan seseorang itu malu, maka perbuatlah, lakukanlah. Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa menjadikan dia turun wibawanya atau harga dirinya. Bisa, karena sesuatu itu tidak membuat seseorang itu malu. Ini makna yang kedua. Jadi jika perbuatan tersebut tidak menjadikan seseorang malu jadinya, maka boleh dia melakukan perbuatan itu tanpa harus melihat orang lain. Karena ini perbuatan yang tidak ada kerendahan padanya. Jadi beda antara makna yang pertama dengan yang kedua. Makna yang pertama, pengkhabaran. Makna yang pertama yaitu ditinjau dari sisi fa'ilnya, dari sisi pelakunya. Orang yang tidak punya rasa malu, pasti dia berbuat. Ditinjau dari sisi orangnya. Orang yang tidak memiliki rasa malu, berbuat sesuai apa yang dia kehendaki, tanpa peduli. Tanpa melihat apakah itu perkara yang kurang baik, apakah itu perkara yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Tidak peduli. Ditinjau dari sisi orangnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ditinjau dari sisi perbuatan. Jika perbuatan tersebut tidak menjadikanmu malu, maka tidak mengapa kita melakukannya. Tidak mengapa kamu melakukannya. Yani boleh, mubah, boleh kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak menjadikan kita malu darinya. Idza lam tastahi, jika kamu tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, buatlah, berbuatlah apa yang kamu inginkan. Kemudian min fawaid hadzal hadis, di antara faedah yang terdapat pada hadis ini, yang pertama bahwa annal athara 'anil umam as-sabiqah qad tabqa ila hadhihi al-ummah, bahwa ajaran, bahwa sebagian ajaran-ajaran umat terdahulu bisa sampai kepada umat ini. Ini dari sabda beliau, inna mimma adrakan nas, semua di antara perkara yang didapat oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu, menunjukkan bahwa masih ada beberapa ajaran yang sampai kepada umat ini. Namun ajaran-ajaran yang sebelumnya itu semua terhapus dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, as-sana'u 'alal haya. Terdapat dalam hadis ini pujian terhadap sifat malu. Pujian terhadap sifat malu. Baik dari sisi makna yang pertama tadi maupun dari sisi makna yang kedua. Pujian terhadap sifat malu. Telah tabit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwa sifat malu merupakan bagian daripada keimanan. Al-haya' syu'bah. Seseorang yang memiliki sifat malu, menunjukkan ini merupakan sebagian dari keimanan dia. Dan malu itu ada dua jenis. Malu yang berkaitan dengan hak Allah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia malu ketika dia hendak melakukan larangan yang Allah larang. Dia merasa bahwa Allah melihatnya. Jangan sampai Allah melihat dia dalam kondisi dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malu kepada Allah. Dia merasa malu jika dia ingin melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan Allah melihatnya. Demikian pula malu ketika dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah merintahkan suatu perintah dan Allah melihat hamba tersebut dalam keadaan dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia malu sehingga dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. ini malu kepada Allah. Jenis malu yang kedua yaitu malu kepada makhluk. Malu kepada makhluk terkait dengan manusia, terkait dengan sesama makhluk. Ini dia malu ketika dia melakukan perbuatan yang menjadikan dia tercela, menjadikan dia terhina, atau melakukan perbuatan yang menyelisih kebiasaan sehingga jatuh kehormatannya, menyelisih kebiasaan daerah tempat itu sehingga orang-orang menganggap perbuatan yang seperti ini bisa menurunkan kewibawaan seseorang, walaupun itu perkara yang mubah misalnya. Maka dia malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di hadapan makhluk, di hadapan sesama makhluk. Ini malu kepada makhluk. Maka sifat malu, baik itu terkait dengan hak Allah maupun terkait dengan hak makhluk, semuanya adalah sifat yang terpuji. Malu adalah sifat yang terpuji. Kemudian juga bahwa sifat malu ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa sifat al-haya ada dua macam dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain ada dua macam juga. Sifat haya yang merupakan yang macam yang pertama, sifat haya yang tabiat, bawaan dari kecil atau watak. Watak bawaan seorang yang sudah memiliki sifat malu dari lahirnya, dari kecilnya dia memiliki sifat al-haya. Ini jenis yang pertama. Allah telah berikan tabiat kepada dia sifat haya dari kecil. Dan yang kedua, sifat haya yang muktasab. Yang muktasab, yakni malu yang bisa dia raih karena usaha. Asalnya dia bukanlah orang yang pemalu. Mulutnya enggak malu dia berucap dan ucapan-ucapannya bisa menjatuhkan harga dirinya. Ucapan-ucapan yang diharamkan, tidak malu dia kepada Allah. Perbuatannya juga tidak menunjukkan adanya rasa malu pada dia. Tapi dia berusaha. Berusaha dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu, sehingga dia bisa meraih sifat malu tersebut dengan usaha dia, sehingga dia menjadi orang yang malu. Ini dua jenis al-haya. Jadi al-haya itu bisa merupakan tabiat asli, watak bawaan, atau juga haya itu bisa diraih dengan usaha, dengan muktasab. Dan yang pertama yaitu haya yang tabiat, sifat malu yang merupakan tabiat dia, watak dia, inilah yang lebih utama, inilah yang lebih utama. Kemudian ada sebuah peringatan bahwa tidak seluruhnya bahwa sifat malu itu terpuji, bahwa tidak secara mutlak sifat malu itu terpuji. I'lam anna al-haya'a khuluqun mahmud. Tauhidah bahwa sifat malu itu merupakan akhlak yang terpuji, kecuali illa idza man'a mimma yajib, kecuali jika sifat malu itu menghalangi seseorang dari melakukan apa yang wajib bagi dia. Asalnya malu itu terpuji, tetapi jika sifat malu itu bisa menghalangi dia dari sesuatu yang wajib untuk dilakukan, maka ini tidak terpuji, tercela. Awqa'a fima yahrum, atau sifat malu ini mengantarkan dia kepada perkara yang diharamkan. Jadi inilah sifat malu yang tercela. Apa itu sifat malu yang tercela? Yaitu sifat malu yang menghalangi seseorang dari melakukan yang wajib, atau sifat malu yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan. Ini sifat malu yang tercela. Seperti seseorang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dia melihat saudaranya salah, tidak ditegur, tidak nasihati, tidak mengingatkan, terjadi kemungkaran, tidak dia cegah. Kenapa? Karena malu. Nah, ini malu yang tercela. Karena dia menjatuhkan dia kepada perkara yang diharamkan. Haram. Selama dia mampu untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, kemudian tertahan dari sifat malu, maka dia asalnya wajib bagi dia untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkaran tersebut sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuan dia, tetapi dia malu untuk melakukan pencegahan dari yang mungkar itu, atau menegur sahabatnya tadi yang salah, dia malu. Maka ini malunya dia telah menghalangi dia dari melakukan perbuatan yang wajib bagi dia. Atau malunya dia tadi telah menjadikan dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Sehingga malu yang seperti ini bukanlah malu yang terpuji. Bukanlah malu yang terpuji. Maka malu yang terpuji itu adalah malu yang tidak sampai menghalangi seseorang dari melakukan yang wajib, dan tidak sampai menjatuhkan dia kepada perkara yang diharamkan. Inilah malu yang terpuji. Apa itu malu yang terpuji? Malu yang terpuji yaitu malu yang tidak sampai menahan seseorang dari melakukan yang wajib, dan tidak sampai menjatuhkan dia dari perbuatan yang diharamkan kepada perbuatan yang diharamkan. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ومن فوائد الحديث yang kelima, ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني, sesuai dengan makna yang kedua, أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله, bahwa sesuatu yang tidak menjadikan seseorang itu malu darinya, maka itu adalah sesuatu yang halal, boleh untuk dilakukan. Sesuatu yang tidak menjadikan seseorang malu darinya, maka itu adalah perbuatan yang dibolehkan. Boleh kita melakukan perbuatan tersebut, karena ini perbuatan yang tidak menjadikan kita malu dengan kita melakukannya. Ini makna yang kedua, sesuai dengan makna yang kedua tadi. Kemudian faedah yang terakhir, fihi rad ala al-jabriyah, terdapat bantahan terhadap al-jabriyah. Terhadap al-jabriyah, bantahan atas al-jabriyah, yaitu yang mengatakan bahwa makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk ini semua sudah ditakdirkan, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak sama sekali. Jadi semua itu yang melakukan dan yang berkehendak adalah Allah. Adapun makhluk tidak memiliki kehendak, tidak bisa berbuat. Yang berbuat adalah Allah. Inilah Jabir Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi ثم استقم. Dari sahabah Abu Amr, wakilah Abi Amrah, ada mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah padaku suatu ucapan dalam Islam, qaulan, katakanlah ya Rasul untukku suatu ucapan dalam Islam ini, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana aku tidak akan tanyakan lagi setelah ini kepada salah seorang pun selainmu. Yang mana aku tidak akan tanyakan lagi pertanyaan ini setelah ini kepada salah seorang pun selainmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Istiqomahlah kamu, terus istiqomah dalam keimanan tersebut. Ucapan yang sangat berharga ya Rasulullah SAW, ucapan yang singkat, padat, penuh arti. Inilah sifat di antara tanda kenabian Rasulullah SAW, beliau memiliki jawami al-kalim, ucapan yang jawami, mencakup seluruh permasalahan, seluruh problem bisa beliau rangkum dalam kata-kata yang singkat. Lihatlah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah," katakanlah aku beriman kepada Allah. Beriman di sini mencakup iman dalam iman, yaitu iman bil qaul, iman bil qalb, iman bil jawarih. Iman itu yang maknanya apa? Beriman dengan lisan, dengan ucapan. Iman itu harus ada ucapan. Al-iman qaulun bil lisan, nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil jawarih wal arkan. Ini arti iman, yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan perbuatan, dan adanya amalan perbuatan. Jadi beriman di sini bukan hanya sekedar iman saja, tapi butuh adanya realisasi dari keimanan tersebut. Seseorang yang beriman tentu dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Terus dia berada dalam kondisi yang seperti ini, beriman terus kepada Allah. Dan kata Rasul, kemudian setelah itu istiqomahlah kamu, istiqomah di atas keimananmu tersebut. Jangan goyang, jangan lepas dari keimanan, jangan keluar dari jalan yang lurus. Istiqomahlah kamu di atas jalan yang lurus ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu hirsus sahabah, semangatnya para sahabah radhiyallahu anhum untuk bertanya tentang suatu ilmu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Sering para sahabah datang kepada Rasul meminta arahan, meminta bimbingan, meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki hirs, semangat yang tinggi untuk akhirat, semangat yang tinggi pada perkara yang bisa memberikan manfaat bagi mereka. Kemudian yang kedua, ucapan sahabat Abu Amr. Ini katakanlah, katakanlah kepadaku ya Rasul, suatu ucapan yang mana aku tidak akan pernah tanyakan lagi pertanyaan ini kepada selainmu. Pertanyaan yang seperti ini tujuannya adalah agar orang yang ditanya itu memberikan suatu jawaban yang sangat berharga, sehingga beliau bertanya dengan konteks yang seperti ini. Berikan kepadaku suatu nasihat yang mana aku tidak akan pernah tanyakan lagi yang seperti ini kepada selain engkau. Jawaban yang seperti ini aku tidak akan pernah tanyakan lagi kepada selainmu ya Rasul. Maka Rasul memberikan suatu jawaban yang sangat berharga. Itu katakanlah kamu beriman kepada Allah dan istiqomahlah sampai akhir hayatmu. Alhamdulillah. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang perintah untuk al-istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan tentang al-istiqamah. Kesimpulannya bahwa al-istiqamah merupakan perkara yang wajib. Al-istiqamah, istiqamah berada di atas jalan yang lurus, di atas al-iman, di atas pemahaman para salafus saleh. Istiqamah di atasnya ini merupakan perkara yang wajib. Karena Rasulullah SAW merintahkan kita, "Tsummastaqim." Dan juga lafaz istiqamah ini, ialah lafaz yang benar. Sebagian ada yang mengatakan multazim. Ketika memuji seseorang, fulan, fulan multazim. Multazim itu apa? Kata lainnya istiqamah. Tetapi Syekh Utsaimin memberi komentar bahwa lafaz yang seperti ini kurang tepat. Yang tepat yaitu dengan mengatakan fulan adalah orang yang mustaqim. Ketika kita ingin memuji seseorang yang dia yang betul-betul di atas manhaj, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, berada di atas jalan yang lurus, kita katakan fulan mustaqim. Fulan adalah orang yang mustaqim, istiqomah dia. Kemudian faedah yang berikutnya, anna man qassara fil wajibat famastaqam. Orang yang lalai dari perkara yang wajib, maka dia bukanlah orang yang istiqamah. Orang yang lalai, kurang meninggalkan apa yang wajib bagi dia, ini menunjukkan bahwa dia belum istiqamah. Belum istiqamah. Maka hendaknya kita semua mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita istiqamah di atas agama ini? Sudahkah kita melakukan apa yang Allah perintahkan? Sudahkah kita menjauhi apa yang Allah larang, sehingga kita adalah orang yang istiqamah, yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang mengucapkan rabbunallah, beriman dia kemudian dia istiqamah, maka nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kematiannya datang para malaikat yang memberi kabar gembira bagi mereka. Malaikat yang memberi kabar gembira, nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah, jangan kamu takut, kami adalah teman-teman kalian di dunia dan di akhirat. Di saat kematiannya, orang istiqomah akan diberi kabar gembira oleh malaikat dan dicabut nyawanya dalam keadaan dia selamat, tenang. Maka semua mengoreksi diri kita masing-masing, apakah sudahkah kita menjadi orang istiqomah di atas agama ini, atau kita masih banyak kekurangan dalam melakukan apa-apa yang wajib bagi kita. Masih meninggalkan as-salah, masih tidak mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Fal-istiqamatu wasfun amun syamilun li jami'il amal. Kemudian Syekh Utsaimin menutup pembahasan ini dengan mengatakan bahwa al-istiqamah, kata al-istiqamah ini adalah sifat yang menyeluruh, mencakup seluruh amalan, mencakup seluruh amalan yang taat, amalan taat yang wajib dilakukan dan amalan yang haram ditinggalkan. Inilah yang namanya al-istiqamah. Taib ila huna, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.